الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan mulia ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Fathur Rabbil Bariyat karya Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala aqulu, aku katakan maratibul imani bil qada'i wal qadari arba'atun, tingkatan iman kepada qada dan takdir itu ada empat. Awalan yang pertama, al imanu bi anna Allah bi kulli syai'in alim. Yang pertama, beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Wa anna ilmahu muhithun bil hawadith, bahwasanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala mencakup seluruh makhluknya. Daqiqiha wa jaliliha, baik yang kecil ataupun yang besar. Wa mutaqaddimiha wa mutaakhiriha, baik makhluk yang terdahulu ataupun makhluk yang terakhir. Ya'lamu dhalika 'ala at-tafsil, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui hal tersebut secara rinci. Bukan mengetahui secara global, tetapi secara rinci. Fakullu hadithin ya'lamu mata wuku'iha, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui setiap makhluk kapan adanya. Atau Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui setiap kejadian kapan terjadinya. Wa aina wuku'uha, dan di mana kejadiannya. Fi ayyi makanin minal ardh, berada di tempat mana dari muka bumi ini. Wa fi ayyi waqtin minaz zaman, dan pada waktu yang mana terjadi hal tersebut. Semuanya Allah ketahui. Kapan munculnya makhluk ini, kapan datangnya makhluk ini, dan kapan mati makhluk ini, yang besar ataupun yang kecil. Semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qad 'alima kullu wahidin minna, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui setiap salah satu dari kita. Bal kullu wahidin minan nasi ila nihayatil khaliqah, bahkan setiap individu manusia Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui sampai akhir penciptaannya. Al-yawm alladhi yuladu fih wa syahru wal'am, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui hari orang yang dilahirkan di hari tersebut, atau di bulan tersebut, atau di tahun tersebut. Wal makan ladzi yuladu fih, dan Allah mengetahui pula tempat di mana dilahirkannya si fulan. Wa kadzalika al a'mal alladzi sayalamuha, dan begitu juga amal-amal. Alladzi sayamaluha, dan begitu juga amal-amal yang akan dilakukan, dikerjakan oleh orang tersebut. Yang tadi Allah ketahui kapan lahirnya, di mana lahirnya. Allah mengetahui perbuatan yang akan dia lakukan. Wa 'alima fi ayyi zamanin yansha wa fi ayyi baladin yujad aw yulad. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapan dia tumbuh berkembang, kapan dia atau di mana dia dilahirkan atau muncul. Wa 'alima yawma maniyati kulli wahidin minna. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui waktu kematian masing-masing dari kita. Kapan kita meninggal, kapan kita mati, masing-masing dari kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya. Begitu juga cara bunuh, awil maradi atau mati karena sakit, awil mauti tabi'i atau mati karena biasa. Aw yamutu harqan binarin, atau mati dikarenakan terbakar dengan api. Aw gharqan fi ma'in, atau tenggelam di air. Aw tahtal hajmi, atau mati terkubur dengan reruntuhan. Aw ghairi dzalika, atau selainnya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu dzalika qad 'alimahu Allah. Seluruh hal tersebut telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syamilun ay ilmu Allah. Dan ilmu Allah ini mencakup menyeluruh kullama yaqa'u fil kaun minal hawadith. Setiap apa yang terjadi di semesta alam ini berupa kejadian-kejadian yang ada pada makhluk. Alimaha qabla an taqa. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya sebelum terjadi. Sebelum terjadi sudah Allah ketahui. Wa qaddaraha wa katabaha. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, takdirkan, dan sudah Allah catat. Wal adillatu ala dalika min kitabillahi la tuhsar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu, terhadap makhluknya, pengetahuan yang mencakup, pengetahuan yang rinci tentang makhluknya, itu terdapat dalam dalil-dalil yang banyak yang tidak bisa dihitung. Di antaranya adalah qala Allah taala, Allah taala berfirman, ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa dari sebuah musibah, fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, tidak pula yang menimpa pada diri kalian, illa fi kitab, kecuali sudah dicatat dalam kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya, sebelum kami mentakdirkan atau sebelum hal tersebut terjadi. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu, termasuk mengetahui masing-masing dari diri kita. Kapan kita lahir, kapan kita meninggal, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, dan seterusnya. Qala rahimahullah ta'ala thanian, kemudian yang kedua. Annahu kataba dhalikal ilm. Wa tilkal maqadir fil lawhil mahfud. Kemudian yang kedua, bahwasanya wajib bagi kita beriman. Ini derajat tingkatan beriman kepada qada dan takdir yang kedua. Yaitu kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat ilmu tersebut dan takdir tersebut fil lauhil mahfud, di lauhul mahfud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan berdasarkan takdir. Di dalam ayat yang mulia ini sangatlah jelas Allah menciptakan segala sesuatu berdasarkan takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'a fil hadis, dan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma khalaqa Allah al-qalamu faqala lahu uktub faqala rabbi wa madha aktub qala uktub maqadira kulli syai' hatta taquma as-sa'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, yaitu pena. Faqala lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, kepada pena tersebut, "Uktub, tulislah." Faqala, maka berkata pena tersebut, "Rabbi, madza aktub?" Wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktub maqadira kulli syai' hatta taqumas sa'ah." Tulislah olehmu takdir segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Sampai tegaknya hari kiamat, seluruh takdir telah dicatat. Wa fi riwayat Ahmad, wa fi riwayatin li Ahmad, dan disebutkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Inna awwala ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam." Sesungguhnya makhluk atau yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah al-qalam, pena. Faqala lahu, Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Uktub, tulislah." Fajara fi tilka as-sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka berjalanlah dari mulai detik itu apa yang terjadi ila yaumil qiyamah, sampai tegaknya hari kiamat. Artinya berjalanlah takdir yang telah Allah tetapkan ila yaumil qiyamah, sampai tegaknya hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fal qalamu kataba al maqadir bi amrin min Allah azza wa jalla. Maka qalam, yaitu pena, dia menulis segala takdir yang telah Allah tentukan bi amrin min Allah azza wa jalla, karena perintah dari Allah azza wa jalla. Qala rahimallahu ta'ala salisan, kemudian yang ketiga, "Anna jami'aha waqi'atun bimasyiatihi wa qudratihi." Bahwasanya seluruhnya itu, maksudnya takdir yang telah dicatat, waqi'atun, itu terjadi bimasyiatihi wa qudratihi, berdasarkan masyiat Allah dan takdirnya, kekuasaannya. Masya'akan, apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Wa man lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki itu tidak akan terjadi. Ayat maksudnya anna jami'al hawadith. Maksudnya adalah seluruh kejadian-kejadian atau seluruh makhluk-makhluk. Waqi'atun, itu ada atau terjadi bimasyiatihi wa qudratihi, dikarenakan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah. La yaqa'u fi hadzal kaun, tidak ada di alam ini, di alam semesta ini, baik di langit ataupun di bumi, syai'un bighairi iradatillah, sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah. Jadi seluruh apa yang terjadi di muka bumi ini atau di langit, semua itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun kejadian ataupun tidak ada satupun makhluk yang ada atau yang terjadi tanpa kehendak Allah. Li'annahu law waqa'a dzalik la lazima minhu ay yakuna maghluban an ala amrihi. Karena jika hal itu terjadi, yaitu terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, la lazima minhu, maka kelaziman konsekuensinya ay yakuna maghluban ala amrihi. Berarti hal tersebut mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala atau urusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya makhluk tersebut bisa mengalahkan kehendak Allah dan ini mustahil. Wallahu ghalibun wa laysa maghluban. Dan sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengalahkan, bukan yang dikalahkan. Wa qahirun wa laysa bimaqhur. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang memaksa, bukan yang dipaksa. Fa huwa alladhi khalaqal ibad, dan dia adalah zat yang menciptakan hamba atau makhluk. Wa khalaqa af'alahum, dan menciptakan seluruh perbuatannya. Qala ta'ala an Ibrahim, Allah taala berkata tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, annahu qala liqaumih, bahwasanya dia berkata kepada kaumnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan. Maqala ta'ala, dan Allah taala berfirman, liman syaa'a minkum ay yastaqim, bagi orang yang berkehendak di antara kalian untuk berada di jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ay yasha' Allahu rabbul alamin, dan tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali dikehendaki oleh Allah rabbul alamin. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, wa nafsi wa ma sawaha, dan jiwa yang telah kami sempurnakan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan kepadanya, kepada jiwa tersebut, sifat fujur, sifat yang keji, wa taqwaha, dan sifat yang takwa. Artinya jiwa ini memilih, untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang merupakan perbuatan keji, mana yang merupakan ketakwaan. Diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke derajat yang keempat tentang maratib atau tentang tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan juga penjelasan-penjelasan yang lain berkaitan dengan permasalahan takdir. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.